betapa berat hatiku. Tinggallah, tinggal kekasihku. Ku kan pergi darimu, bukan karena hasratku, tetapi betapa berat hatiku. Tinggallah, tinggal kekasihku. Tak dapat ku katakan betapa berat hatiku. Tinggallah, tinggal kekasihku. Tinggallah, tinggal kekasihku.